Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min shay'in illa indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Wa in min shay'in, tidaklah segala sesuatu yang ada di sisi kami seluruhnya pasti ada perbendaharaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man nunzilu ila biqadarin ma'lum. Tidaklah kami menurunkannya melainkan dengan kadar yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay jami'ul arzaq wa asnaful aqdar. Seluruh rezeki yang ada dan seluruh kadar perbendaharaan kekayaan yang ada di muka bumi ini, la yamlikuha ahadun illallah. Tidak ada yang memilikinya seorang pun kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fa khazainuha biyadih. Perbendaharaannya seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yu'ti ma yasha wa yamna ma yasha. Allah memberikan rezeki tersebut kepada siapa yang Allah kehendaki. Begitu pula Allah menahannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bihasabi hikmati wa rahmati al-wasi'ah. Sesuai dengan rahmat Allah, hikmah Allah yang sangat luas. Wa manunaziluhu, tidaklah kami menurunkannya. Al-muqaddar min kulli syai, yang sudah ditentukan dari segala sesuatu. Dari hujan, rezeki atau yang lainnya, apa saja. Illa biqadari ma'lum, melainkan sudah ditentukan dengan kadar yang maklum, yang ada ketentuannya. Wala yazid ala ma qaddarahu Allah wala yanqus minhu. Sehingga apa yang Allah tentukan, apa yang Allah turunkan, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Semuanya ada kadarnya. Semua ada kadarnya, ketentuannya masing-masing ada. Sehingga tidak perlu risau, tidak perlu ragu. Kita hanya menjalankan asbab saja. Allah yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fadlallahu.